semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkan.